matamu terasa merusuk tepat di jantung hatiku. Tarik nafas terdalam seiring balas tatapmu. Memacu nadi kacaukan adrenalinku. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar. Di mataku semua tergambar indah. Ku lewati malam-malam sepi. Kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa cari celahmu. Ku ingat-ingat ucapmu, tapi tak temukan satu kekuranganmu. Mungkin ku baru mengerti, ini pun baru terjadi. Ku jatuh hati.